Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Wa antum muslimun. hidup yang sebentar ini pasti akan berakhir. Hidup yang sebentar ini sayangnya akan menjadi penyebab kekalnya kita di surga atau kekalnya kita di neraka. Karenanya ini akan menjadi sebuah momentum penting bagi orang-orang yang beriman ketika kita duduk bersimpuh di masjid ini. Untuk ini kita hidup, bukan untuk yang bekerja sampingan itu. Pekerjaan sampingan itu hendaknya lebih mendukung pekerjaan kita yang sekarang ini. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbaiki kembali sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam menjalani titah-titahnya. Melanjutkan bahasan saya yang lalu tentang hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yang referensinya ada di dalam surah An-Nahl ayat 97 yang bunyinya begini: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan, tetapi dia dalam kondisi beriman, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang thayyib, yang baik. Dan pasti akan kami lipat gandakan balasan kebaikan yang telah mereka lakukan. Sidang jemaah rahimakumullah, pada bahasan yang lalu saya lebih menekankan dalam persoalan halal dan haram secara tegas. Tapi kali ini saya ingin lebih agak detail lagi bahwa hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, dimulai dari tenangnya hati dan pikiran tentunya. Tercukupinya kebutuhan dan adanya kelebihan-kelebihan yang bisa memberikan rasa aman kepada kita semua. Secara garis besar, bagi siapa yang ingin hidup bahagia, tenang, aman, tidak pusing dikejar-kejar KPK atau diusut oleh persoalan yang lalu misalnya, karena memang kemaksiatan itu tidak pernah bisa kita tutupi, maka ada 3 poin. Halal inputnya, bersih prosesnya, termasuk benar di sini, dan berkahlah outputnya yang harus dicari. Kehidupan thayyib, kehidupan yang baik itu memang inputnya harus jelas halal haramnya dulu. Harus yang halal. Sampai di sini. Jazakumullah. Saya yakin semua yang sedang sholat Jumat ini sedang berupaya untuk taat kepada Allah dan taat kepada aturan-aturan kehidupan yang membuatnya bahagia, termasuk aturan kantor dan aturan negara untuk tidak memakan yang haram. Tapi kita punya persoalan. Persoalannya adalah kenapa kita sering kalah. Untuk solusinya saya akan berbicara dari 4 jenis hidayah. 2 jenis hidayah yang penting yang akan saya bicarakan adalah hidayatul taufiq dan hidayatul akhirah, dari 4 jenis hidayah yang dibagi oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tapi sebelum saya memberikan solusi, saya ingin diagnosa persoalan-persoalan kita. Jamaah rahimakumullah. Mengetahui sesuatu itu halal atau haram, benar atau salah, baik atau tidak baik tergantung operating system yang kita gunakan. Kalau operating system berasal dari software bajakan dan tidak komplit instalasinya, maka kacau pula outputnya. Ya, misalnya saya beli komputer baru, tapi installnya itu pertama softwarenya bajakan dan ketika menginstalnya juga tidak komplit. Apa yang terjadi dengan mouse saya, keyboard, scanner, printer, monitor, dan itu mungkin menjadi kacau. Begitu juga hidup ini. Mari kita coba tes software yang menjadi operating system di dalam kehidupan kita sehari-hari ini sebetulnya berlisensi atau bajakan. Yang bajakan biasanya doyan dengan yang haram itu. Proses installment-nya itu successful atau tidak, sehingga seringkali hang menghadapi godaan-godaan. Misalnya iklan Dirjen Pajak sudah bagus, hari gini gak bayar pajak, malu. Mungkin kalau sekarang bisa terbalik itu kondisinya. Orang sebaik apapun menghadapi godaan dunia ini kadang tidak kuat, siapapun dia. Saya termasuk orang yang tidak kuat tanpa hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya mau kasih contoh. Apakah yang sudah masuk ke dalam jiwa kita ini software berlisensi dan successful atau tidak? Saya mau kasih contoh. Kalau satu hari ada orang berkata kepada Anda, maaf Pak, di belakang Anda, di pundak Anda itu ada tarantula jenis laba-laba beracun yang berbahaya. Apa reaksi Anda saat itu? Di tingkat attitude, perasaan Anda mungkin akan gusar dan kaget. Gusar dan kaget. Mungkin sebagian takut. Itu perasaannya yang muncul. Terus, apa yang dilakukan biasanya setelah itu? Di tingkat behavior, di tingkat perilaku, apa yang dia lakukan biasanya? Dia akan berusaha menghalau tarantula yang mengancam jiwanya itu. Sejauh mungkin dia jauhi itu. Itu kalau normal. Kalau dia normal. Artinya normal di sini kafir dan mukmin pun sama, punya reaksi yang sama, lihat tarantula atau laba-laba beracun itu. Artinya kafir pun punya reaksi yang sama, karena itu normalnya perasaan manusia. Tapi bagaimana dengan orang beriman menyikapinya? Bagaimana orang beriman itu di tingkat praktis bersikap benar di hadapan Tuhannya? Saya mau kasih contoh tentang operating system. Connect gak jiwa kita dengan ayat yang saya bacakan dan hadis yang akan saya jelaskan? Di dalam surah Al-Furqan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di antara doanya orang beriman yang paling sering didoakan adalah Rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana barama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana, Tuhan kami, shrif 'anna 'adzab jahannam, jauhkan dari kami jauh-jauh azab jahannam itu. Inna 'adzabaha kana barama, kami tidak akan pernah sanggup memikulnya, mengembannya, tidak sanggup. Indah saat mustaqarra wa muqama, kalau pada akhirnya perjalanan hidup kami yang sebentar harus kembali ke neraka jahanam, itu sungguh tempat kembali yang paling buruk. Orang beriman tentu kalau operating systemnya benar selama ini, maka dia sangat serius dengan doa itu, karena doa itu ada di dalam Al-Quran dan Allah yang mengajarkannya, dan itu salah satu bemper penting untuk bisa hidup halal dan baik. Ini penting sekali. Saya katakan penting. Orang Indonesia ini sudah pelatihan, bahkan kalau pelatihannya nangisnya kencang-kencang, zikirnya di Monas juga paling kencang, rame. Tapi masalahnya satu, Kalau ditanya, Anda cinta kepada Allah? Cinta. Buktinya mana? Zikirnya sampai nangis, tasbihnya pun sudah jadi gelang. Persoalannya satu, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk makan haram. Jadi ada yang enggak komplit ini installment-nya dari dalam tauhid. Mahabbah masuk tapi khauf tidak masuk. Cinta kepada Allah ada tetapi pengkhianatan terus dilakukan karena tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan begini. Di neraka nanti akan ada ular yang akan melilit tubuhmu hingga remuk semua tulang belulangmu. Kepalanya berada di wajahmu dan ketika mulutnya terbuka lebar sebelum menelan kepalamu, ular itu berkata, "Akulah hartamu ketika kamu di dunia." Ini informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, sebagai seorang mukmin, kalau saya bertanya kepada Anda, Anda lebih yakin yang mana? Yang Anda lihat dengan mata Anda ada tarantula di pundak, atau lebih yakin dengan yang diancamkan oleh Allah dan Rasulnya? Mana yang lebih pasti terjadi? Mukmin tentu harusnya lebih yakin kepada yang dijanjikan dan diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya ketimbang yang dilihat oleh matanya. Mestinya begitu. Teorinya begitu, tapi praktiknya kita lihat. Mungkin di antara mobil kita sudah bercampur dengan uang haram. Mungkin sebagian bangunan rumah kita juga sudah bercampur dengan penghasilan yang haram. Ini Indonesia memang negeri antah berantah. Yang sistem aturan ekonominya luar biasa agak lain di dunia ini. Bahkan hadis Nabi pun gak berlaku di Indonesia ini. Atau bahkan maksud saya perkataan Imam Ali bin Abi Thalib, ada 100 pintu rezeki, 99-nya pada dagang, satunya yang lain-lain. Tapi yang kaya di Indonesia ini bukan pedagang ini. Saya tidak ingin menyebutkan. Jadi secara ekonomi saya tidak tahu sistem apa yang berjalan, tapi insya Allah ada solusi. Solusinya mari kita pikirkan, ada apa dengan kita. Tarantula mungkin membunuh dengan racunnya, mungkin tidak, tetapi yang diancamkan oleh Allah dan Rasulnya pasti terjadi. Betul? Ya. Tapi pertanyaan, rasa takut kita kepada ancaman Rasul, rasa takut kita kepada informasi Allah, setakut kita melihat tarantula di pundak atau tidak? Tergantung operating sistemnya di sini. Di sini masalahnya. Ada yang mengatakan kalau sudah baca doa itu kayaknya sih tidak setakut melihat tarantula. Kita teruskan. Kalau ternyata di antara investasi dan barang-barang Anda sudah bercampur dengan yang haram, mestinya sebagai seorang mukmin takut terhadap ancaman yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dan takutnya kepada ular lebih daripada takutnya kepada tarantula. Mestinya. Saya bertanya saya, setelah kita tahu ternyata di antara barang-barang kita itu sudah jelas-jelas bercampur dengan yang haram, bagaimana mungkin diterima sholatnya orang di rumah yang rumahnya sudah bercampur dengan yang haram? Bagaimana mau berkah jalan hidup orang yang mobilnya bercampur dengan yang haram? Apa yang bisa diharapkan dari seorang pejabat yang untuk naik jabatannya pun dengan cara yang haram? Atas nama partai Islam sekalipun, kalau Anda punya pikiran total bahwa saya harus berkuasa baru bisa merubah sistem animisme Anda, bukan Anda yang bisa merubah kekuasaan kalau Anda telah berkuasa, bukan. Jemaah rahimakumullah, pertanyaannya adalah, kalau Anda sudah sadar bahwa di antara barang-barang Anda itu sudah bercampur dengan yang haram dan itu sudah melekat diri Anda dan Anda tahu ancamannya, bahwa pasti yang dari omongan Rasulnya pasti terjadi dibanding tarantula yang mungkin membunuh mungkin tidak. Pertanyaannya adalah, apakah Anda seagresif mengusir tarantula, mengharau tarantula, ketika Anda tahu bahwa di antara barang Anda yang haram itu adalah bercampur yang haram dan ancaman itu pasti? Apakah Anda seserius itu dalam membuang yang haram? Tergantung operating system. Tapi saya ingin tanya, jika sampai saat ini kita termasuk orang yang merasa tenang dengan semua yang sudah bercampur dengan haram, berbahaya atau tidak kalau kita masih dengan software yang ini? Maksud saya, ketika kita masih belum setakut melihat tarantula dan kita tidak seagresif mengusir tarantula, ketika kita sadar bahwa di antara barang-barang kita sudah bercampur yang haram, sebaliknya malah kita bersikap tenang, biasa saja, seperti tidak ada apa-apa, kira-kira dengan software yang itu di dalam jiwa, kira-kira bahaya gak hidup ini? Nah, sekarang kita tebak diri kita pada posisi yang mana sebetulnya? Pada posisi berbahaya atau tidak? Sangat berbahaya. Solusinya, selain ada aturan-aturan syariat, sedekah, zakat, infak, taubat, haji, umroh, silakan lakukan. Tapi jangan pernah bohongi Tuhan atau sogok Tuhan, menyogok Tuhan dengan semua cara atas nama ibadah itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita memperbaharui tauhid kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan dua hidayah penting dalam kehidupan ini. Mari kita hidup baik. Mari hidup tenteram. Mari hidup bahagia. Ada empat jenis hidayah. Satu, hidayah ammah. Semua makhluk dapat hidayah. Contohnya, laba-laba membuat sarang di mana-mana, seperti itu bentuknya. Contohnya lagi, lebah. Semua lebah dia bikin sarang biasanya persegi 6. Contohnya, bayi terlahir kok sudah pandai menyusu sama ibunya karena sudah diberi hidayah ammah. Jenis hidayah yang kedua adalah hidayah kepada seluruh manusia, mukmin dan kafir. Seperti hidayah tadi, takut pada tarantula, mukmin dan kafir sama. Jadi kalau ada di antara muslim sebagai pengusaha, menjadi vendor departemen mana gitu, kemudian dapat proyek besar, enggak usah bangga. Gara-gara tahajud semalam, karena kafir pun bisa dapat proyek miliaran tanpa tahajud, bisa. Artinya, juga jangan terlalu remehkan ibadah, cuma sekedar tender dunia berapa miliar pun besarnya, terlalu kecil kalau Anda harus girang gara-gara dapat proyek karena sudah sholat tahajud semalam. Dan saya kira itu terlalu naif. Rasulullah SAW tidak pernah berbahagia dalam urusan duniawi. Tidak. Misalnya begini, Rasulullah SAW itu tidak pernah memuji makanan, tapi tidak pernah juga menghina makanan. Suka dimakan, enggak suka beliau diam. Begitu juga kecewanya. Rasulullah SAW enggan kecewa kalau untuk urusan dunia. Bahkan Rasulullah SAW, andai kehilangan dunia semuanya pun, kayaknya terlalu mahal untuk marah. Terlalu naif untuk stres cuma gara-gara kehilangan jabatan. Terlalu bodoh untuk post power syndrome cuma gara-gara pensiunan. Gitu kira-kira. Apalagi hampir pensiun. Belum pensiun sudah post power syndrome barangkali. Terlalu naif. Karenanya Rasulullah SAW, saya perlu sampaikan selera orang tentram, orang bahagia begini. Kalau ada sahabat datang, ya Rasulullah, si fulan luar biasa, jabatannya sekarang luar biasa, sudah deputi, Itu kira-kira. Oh, iya. Tidak excited. Karena bisa jadi itu laknat buat dia. Tapi kalau Rasulullah dijelaskan, ya Rasulullah, si Anu yang sekarang jadi deputi, luar biasa kesederhanaannya, ketakwaannya. Semakin tinggi jabatannya, semakin zuhud dan wara. Ya, tolong ceritakan kepadaku. Sepenuh hati dan menghadapkan wajahnya. Rasulullah SAW punya standar. Kok bisa begitu? Karena sudah dapat hidayah yang ketiga. Hidayah yang kedua berlaku kepada seluruh manusia mukmin dan kafir. Diutuslah seorang rasul. Ada yang menerima hidayah, ada yang menolak hidayah. Itu hidayah yang kedua. Hidayah li jami'in nas, untuk semua manusia mukmin dan kafir. Ada hidayah yang ketiga, namanya hidayah at-taufiq. Apa itu at-taufiq? Waffa yuwaffiqu taufiqan, orang yang kemauannya selalu klop, selalu match, selalu sesuai dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang ini dapat taufik namanya. Ciri-cirinya seperti apa dia, Ustaz? Orang seperti itu biasanya kalau berdoa, yang dia minta bukan yang dia suka, tetapi yang Allah suka. Tapi kalau orang belum dapat hidayah taufik, yang didoakan itu yang dia suka terus. Baru jadi kepala bagian sudah selingkuh, bagaimana kalau jadi deputy, kira-kira begitu. Yang dia minta, yang dia mau terus. Tapi kalau orang dapat taufik Allah Subhanahu wa taala, sudah berubah seleranya. Ini orang bakal tentram hidupnya. Bakal bahagia hidupnya. Jadi yang dia mau adalah yang Allah suka. Yang dia cari adalah yang Allah ridhai. Saya kira rumusan ini jelas. Tapi untuk bisa sampai ke sana, jemaah rahimakumullah, satu kata kuncinya, sabar. Pertanyaannya, sabar itu apa? Sabar adalah berupaya menerima dan menyenangi setiap yang tidak disukai. Sabar adalah berupaya menerima, padahal untuk bisa menerima yang disukai saja sudah bagus. Sabar adalah berupaya untuk menerima dan menyenangi setiap yang tidak disukai. Orang yang sering bersabar terhadap keinginannya dan tidak istijal, tidak ingin terlalu cepat menjalani hidup. Si Anu aja 30 tahun sudah bisa punya rumah di Gading Parkview misalnya. Masa saya yang kepala bagian tidak bisa punya seperti dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar adalah menahan diri dan berupaya untuk menerima dan menyenangi setiap yang tidak disukai. Semakin banyak bersabar, semakin banyak hidayah itu taufik. Itu masuk ke dalam diri seseorang. Seleranya semakin terbentuk. Ini yang membuat seseorang itu menjadi tayyib fikirannya, tayyib perasaannya, tayyib pula perbuatannya, hayatan tayyibah. Dia punya standar dalam selera dan dia punya standar dalam keberhasilan. Jemaah rahimakumullah, saya ingin simpulkan dalam sebuah kasus. Betapa beruntungnya orang yang mendapatkan hidayatul taufiq dan hidayatul akhirah. Perhatikan. Kisahnya Habib An-Najjar, si Habib tukang kayu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihah? In yuridni ar-Rahman bidurrin la tughni 'anni syafa'atuhum syai'a wa la yumkinun inni idzal lafi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ada orang yang komitmen dalam kebenaran, setia bukan pada atasan, keberpihakan hanya kepada kebenaran walau sendirian. Jamannya membungkuk. Kalau Anda ingin menegakkan kebenaran, Anda harus setia pada kebenaran itu walau sendirian. Tidak usah berpikir kalau tidak ikut partai ini mana mungkin kita bisa berpihak kepada kebenaran dan menangkan kebenaran. Tidak. Itu bedanya alam demokrasi ketika kebenaran harus di-voting. Habib An-Najjar datang dari pelosok kota karena jengah dengan kehidupan umumnya orang kota yang penuh dengan kedok dan kemunafikan. Waja'a min aqsal Madinah. Datang dari pelosok negeri, dari pinggiran kota. Digambarkan karena penuh kebohongan kehidupan orang kota. Ya, orang paling kaya di Jakarta ini umumnya yang paling banyak hutangnya. Kalau tidak ada hutangnya, tunggu tanggal mainnya. Apa yang terjadi pada dia pada akhirnya? Wahai manusia, ikuti seruan orang ini, nabi ini. Sudah tiga nabi dikirim kepada kalian. Fa'azzat nabi salihin. Kalian masih melawan. Dia tidak minta upah pada kalian. Bukan. Bangsa ini tidak pernah bisa berubah oleh pemimpin-pemimpin yang selama ini menjadikan rakyatnya, umatnya hanya komoditas politik atau komoditas ekonomi. Tidak akan berubah. Dan ini yang digambarkan oleh Rasul SAW sekarang nyata. Antum hina idzin katsirun walakinnakum gusaun kagusa'is sayr. Kalian satu saat akan banyak, tapi kalian seperti buih. Tapi sebelum hadis itu dilanjutkan, sebelumnya dikatakan kalian banyak, tapi kalian cuma makanan yang dicabik-cabik oleh orang-orang. Ini bikin syariah, itu bikin syariah, ini bikin syariah, bikin syariah. Kalian cuma umat yang sedang dicomot kiri kanan, baik oleh pemimpin kalian sendiri atau orang luar kalian atas nama syariah sekalipun. Karena kalian adalah market, kalian adalah pasar, kalian adalah potensi yang cocok untuk dicabik-cabik dengan sendok yang bernama syariah. Bangsa ini tidak akan pernah berubah kecuali para pemimpinnya merubah. Seperti Habib An-Najjar yang tidak menjadikan umatnya, yang tidak menjadikan bangsanya sebagai konstituen yang selalu dicabik-cabik. Sekarang dibalik. Rakyat, umat Islam harus pada posisi subjek yang dilayani, bukan objek ekonomi atau objek politik. Baru insya Allah berkah republik ini. Maaf, saya berani berkata persetan dengan semua istilah. Kalau tetap menjadikan rakyat dan umat Islam hanyalah objek untuk dijadikan sebagai komoditas politik atau komoditas ekonomi, dan umat bangsa ini baru bisa berubah kalau dijadikan sebagai subjek yang harus dilayani, turun berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah, Habib An-Najjar terbunuh dan mati. Tapi apakah dia gagal? Tidak. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Andai orang-orang yang telah menyiksaku dan menganggapku teroris juga barangkali ingin kuperdengarkan kepada mereka yang telah menganiayaku dengan melekatkan simbol teroris barangkali pada diriku, bahwa sekarang aku telah diampuni dari dosa-dosaku dan surga yang dijanjikan Tuhanku telah ada di depan mata. Itulah hidayah akhirat. Dalam hidupnya konsisten. Orang seperti itu biasanya tetap santai bekerja, walaupun sibuk sebetulnya, tapi kelihatan santai. Dia bisa tetap tersenyum walaupun sebetulnya hatinya sedih dan pedih. Itu kalau thayyib. Dia tetap tenang walau sebetulnya hatinya emosi. Dia di balik semua kegagahannya tetap lemah lembut sesama orang beriman. Dia jujur dan setia pada kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah taufik kepada kita semua, dan semoga bangsa ini diberikan pemimpin-pemimpin yang sayang kepada mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabiha mathani taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah zalika hudallah يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته. Buktikan takwamu pada hari ini untuk simpatik dengan saudaramu yang kelaparan karena kebanjiran. Buktikan keimananmu untuk beri pakaian kepada saudaramu yang telanjang karena kehujanan. Buktikan keimananmu dan ketakwaanmu pada hari ini untuk memberikan perlindungan kepada saudaramu yang sekarang sedang kekurangan di mana-mana di Jawa Barat ini. Ittaqullah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai umat Islam, copot pakaian-pakaian kerdil kelompokmu semua. Islam tidak akan bangkit jika kebenaran dikerdilkan oleh kelompok-kelompok. Keislamanmu tidak diukur dengan berapa panjangnya janggutmu, walau itu sunnah. Jangan kotak-kotakkan dengan ukuran celana. Kita harus berpegang kepada life wisdom. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa tidak lelah dengan semua ketercabikan dan perpisahan? Bersatulah. Bangun sebuah garis tengah Islam yang sesungguhnya. Ini saatnya kita buktikan kepada dunia. Ikutlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan anggaplah semua saudaramu selama dia la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Karena ada orang kaya tidak berbahagia dengan hartanya dan ada orang beragama tidak bahagia dengan ilmunya. Semakin beragama semakin banyak musuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa 'ala sahabati ajma'in Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Ampuni dosa-dosa saudara kami seiman seislam ya Allah. Beri makan saudara kami yang kelaparan. Beri pakaian saudara kami yang telanjang. Beri naungan saudara kami yang tidak punya tenda. Dan kuatkan kami untuk bisa membantu mereka semampu kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kondisi yang kami derita di bangsa ini adalah dosa-dosa yang kami lakukan karena kami sendiri yang menganiaya diri kami. Karena kami suka kepada yang haram. Ya Allah, Allahumma aghnina bihalalik. Cukupkan kami, puaskan kami dengan yang halal saja, agar kami tidak tergoda untuk mengambil yang haram. Wabita'atika an maksiatih. Hidayahkan kepada kami hidayah taufikmu, agar kami bangga di dalam taat saja, dan tidak tertarik untuk bermaksiat kepadamu. Wabifadlika amman siwa. Ya Allah, di tengah hidup materialisme dan hedonisme ini, mohon jika kami menginginkan kelebihan harta, jika kami ingin ditinggikan jabatan, jangan sampai kami mengemis kepada makhluk. Buat kami hanya mengemis kepada-Mu saja, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami ayah-ayah yang memberikan makanan halal saja kepada anak-anak kami. Ya Allah, jadikanlah kami suami-suami yang mendidik takwa kepada istri-istri kami. Ya Allah, sebagai pemimpin, mampukan kami untuk tegakkan kalimat La ilaha illallah di dalam rumah tangga kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ampuni dosa-dosa ayah ibu kami, ya Allah. Mudahkan urusan anak kami dalam ujian dan menuntut ilmu. Semoga mereka mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang sayang kepada rakyatnya. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin umat yang mendapatkan petunjuk dari-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibarallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum wa ashkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar.